apakah ada syariat melakukan silaturahim ke rumah kerabat atau rumah-rumah tetangga di saat hari raya Id? Tidak ada sunnahnya secara khusus hari raya itu dijadikan hari silaturahim. Tetapi kalau ingin silaturahim karena lagi libur kumpul, ya lebih bagus. Tapi tidak ada sunnah yang khusus walaupun itu hari Id. Nah, bagaimana hukum seorang wanita yang tinggal satu rumah dengan mertua, kemudian dalam rumah tersebut ada adik ipar laki-laki yang sudah balik? Apa sebaiknya yang dilakukan wanita tersebut? Ya, sebaiknya cari rumah, beli rumah atau ngontrak. Yang jelas ada usaha ya. Artinya seandainya pun tidak ada ipar yang sudah balik di situ, orang kan namanya kawin berumah tangga, harus punya rumah dan tangga yang baru. Nah, iya kan begitu. Diusahakan, bukan berarti ya diharuskan begitu, tapi diusahakan. Karena dia kawin karena ingin membentuk rumah tangga yang baru, bukan bersama rumah tangga yang lama, rumah tangganya, rumah tangga mertuanya dan sebagainya. Itu asalnya kalau bisa diusahakan. Sehingga hal-hal seperti itu jelas sudah tidak ada lagi masalah. Sendiri yang mengatur dan sebagainya. Barangkali kalau hendak, sholawatulailah antas tawaturukah fatihah.